Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Nah. Qari Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah al-haditsu rabi wal mi'ah. Hadis yang ke-104. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah inni imra'atun asuddu sya'ra ra'si afa anquduhu li ghusril janabah wa fi riwayatin wal haidati qala la innama yakfiki an tahfi ala ra'siki salasa hasayatin rawahu muslim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang biasa mengikat rambut kepalaku. Apakah aku harus melepaskan ikatan rambutku untuk mandi janabah? Dalam riwayat yang lain disebutkan mandi haid. Maka Rasulullah menjawab, tidak usah dilepas. Cukup bagimu untuk menyiramkan di atas kepalamu 3 siraman air. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ula, anna lil mar'ati anta syudda sya'ra ra'siha. Dalam hadis ini disebutkan bahwa boleh bagi wanita untuk mengikat rambut kepalanya. Al-fa'idatu athaniya, faedah yang kedua. Ikhtalafal ulama fi naqdi sya'ril mar'ati li ghusliha minal haid. Fadahaba al-imam Ahmad fil mashhur min madhabih ila wujubi naqdihi lima jaa fil Bukhari wa Muslim min hadits Aisyah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha idza kunti haidan fanqudi ra'saki wamtashiti idza kunti haidan fanqudi ra'saki wamtashiti. Al-Imam Ahmad di dalam madhab yang masyhur dari beliau berpendapat bahwa melepas ikatan rambut untuk wanita yang mandi haid itu wajib berdasarkan riwayat Al-Imam Bukhari wa Muslim dari hadis Aisyah bahwa sungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada Aisyah, jika engkau sedang haid maka lepaslah, atau jika engkau haid maka lepaslah rambut, ikatan rambut kepalamu dan bersisirlah. Nah. Wa dhahaba jumhur ulama ila annahu la yajibu li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwasanya melepas ikatan rambut bagi wanita yang mandi haid tidak wajib berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kan disebutkan di situ wa fi riwayatin wal haidah. Qala la innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha khatayat. Naam. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahutaala as-sahih fi hadis Ummi Salamah al-iqtisar ala dzikril janabah dunal haidh. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang benar hadisnya Ummu Salamah itu harusnya cuma menyebut masalah janabah, tidak menyebut masalah haid. Wa qala al-Albani rahimahullah, inna dzikral haidh fil hadis syadun la yusbat. Inna dzikral haidhati fil hadis syadun la yusbat. Berkata Al-Albani rahimahutaala, sesungguhnya penyebutan haid dalam hadis ini, yakni hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, termasuk syad, tidak sahih. Wa bihadza fa madhhabul Imam Ahmad qawiyun fi hadhil mas'alah, wa anna hamlal haditsaini al-istihbab Mahmadun Hasan, wallahu a'lam. Wa anna hamal al hadithaini ala istihbabi Mahmadun Hasanun, wallahu a'lam. Berdasarkan keterangan tadi, maka pendapat Imam Ahmad termasuk kuat dalam masalah ini, yakni wajibnya melepas ikatan rambut bagi wanita yang mandi haid dan membawa dua hadis tadi, yakni hadis Aisyah dan hadis Ummu Salamah, ke pengertian sunnah termasuk cara yang bagus. Artinya pendapat jumhur ulama mengatakan sunnah tidak wajib tapi sunnah, naam, itu bagus karena bisa membawa dua hadis tadi. Nah, jadi perintah dalam hadis Aisyah dibawa kepada perintah apa ini? Istihbab sunnah. Wallahu ta'ala alam. Jadi untuk wanita yang haid disyariatkan untuk melepas ikatan rambutnya ketika mandi haid, karena hukumnya berputar antara apa ini? Sunnah dan wajib, dengan penjelasan tadi. Al-fa'idatu ats-tsalitsa, ittafaqa al-a'immatul arba'ah ala anna naqdha sya'ril mar'ati li ghuslil janabah ghair wajib. Para imam empat sepakat bahwa melepas ikatan rambut wanita untuk mandi junub tidak wajib. Nah, wa 'alal iktifai bihasil ma thalatha marratin ala ra'si. Wa 'ala al iktifai bihasil ma'i thalatha marratin ala ra'si. Mereka juga sepakat cukup menyiramkan air tiga kali di atas kepalanya. Jadi ketika mandi junub, tidak usah dilepas ikatan rambutnya. Cukup disiram air tiga kali di atas kepalanya. Ini mandi junub. Jadi antara mandi junub dan mandi haid, ada perbedaan dalam masalah apa ini? Melepas ikatan rambut bagi wanita. Kalau masalah mandi janabah, para ulama sepakat tidak wajib. Cukup disiram dengan tiga kali siraman di atas kepalanya. Tapi kalau mandi haid, diperselisihkan kewajibannya. Nah, Imam Ahmad berpendapat wajib dilepas. Jumhur ulama berpendapat sunnah dilepas, tidak wajib. Nah, qala al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadithul khamis wal mi'ah. Hadis yang ke-105. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida di haibin wala junub. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang sedang haid dan untuk orang yang junub. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, darajatul hadis. Ikhtalaf al-ulama fihi. Fadhaba ba'duhum ila tad'ifi hadal hadith, lianna fi sanadihi aflatu, pakai tak biasa ya, aflatu ibnu khalifah huwa majhulul hal. Nah, sebagian ulama berpendapat hadis ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Aflat ibnu Khalifah, dia itu majhulul hal. Wa dhahaba ba'duhum ila tahsinihi liwujudi syawahid lahu min kharij. Sebagian ulama berpendapat hadis ini hasan karena adanya beberapa syawahid yang menguatkannya dari luar. Nah, qala ibnu sayyidin nas, qala ibnu sayyidin nas, inna tahsin aqallu maratibihi, inna tahsina aqallu maratibihi li thiqati ruwatihi wa wujudi syawahid lahu min kharij. Berkata ibnu sayyidin nas, sesungguhnya vonis hadis ini hasan, ini merupakan vonis yang paling rendah karena rawi-rawinya thiqah dan adanya penguat dari luar. Taib. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa hasanahu Ibnu Qattan. Hadis ini juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Ibnu Al-Qattan. Naam. Wallahu taala alam. Taib. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. Ikhtalaf al-ulama fi dukhulil haid wal junub al-masjidah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang haid dan junub masuk masjid. Fadahaba jumhur al-ulama ila tahrim. Jumhur ulama berpendapat hukumnya haram. Wadahaba Dawud al-Zahiri wa ghairu ila jawazi dhalik li dha'fi hadzal hadits indahum. Sedangkan Dawud al-Zahiri dan yang lain berpendapat bahwa hal itu boleh orang haid atau junub masuk masjid karena hadis ini dhaif menurut dia. Al-fa'idatu asaniyah. Ammal mururu fil masjid lil junub wal haid faqad ajazahu aktsarul ulama liqouli ta'ala illa 'abiri sabilin. Adapun kalau hanya lewat di masjid, maka kebanyakan ulama membolehkan orang junub atau haid melintas atau lewat masjid. Yang enggak boleh tadi itu masuk dan tinggal di masjid, ya. Silakan yang Jakarta jilat junub. Nah, mandi ke bawah lewat. Ya. Tapi kalau tinggal di masjid, enggak cuma lewat, berlama-lama di situ enggak boleh. karena firman Allah Subhanahu wa taala illa abir sabil, kecuali yang lewat. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, qala Ibnu Qudamah fil Mughni wa yajuzul uburu lil hajah min akhdhi syai'in aw tarkihi aw qawli tariq fihi wa huwa madhhab Malik والشافعي ورويت الرخصة عن ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن. Nah, berkata Ibn Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni, boleh lewat masjid untuk suatu keperluan, yakni bagi orang yang haid dan junub tadi. Misalkan mau ngambil sesuatu di masjid, atau mau menaruh sesuatu di masjid, atau memang masjid menjadi apa ini, lewatan dia untuk mandi, ya. Nah, dan ini merupakan madhab Imam Malik wa Syafi'i. Dan rukhsah ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Musayyab, Ibnu Jubair, dan Al-Hasan. Wallahu ta'ala a'la bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.